بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali mempertemukan kita dalam pelajaran An-Nawawiyah. Dan pada pagi hari ini insyaallah taala kita memasuki hadis yang ke-11. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Muhammadin, dari Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abi Talib, sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Beliau adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dan beliau adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus raihanahnya, orang kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal dari kata raihanah adalah bunga yang sangat harum sekali baunya. Dan Al-Hasan, demikian pula Al-Husain, adalah kedua cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjadi raihanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini beliau sendiri yang telah menegaskan di dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, di saat beliau mengatakan huma raihanataya fid dunya, sesungguhnya keduanya adalah merupakan penghiburku, kecintaanku di dunia ini. Dan keduanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyida syababi ahli al-jannah, Al-Hasan wal Husain, bahwa pemimpin para pemuda yang ada di dalam surga adalah Hasan, demikian pula Al-Husain, banyak adalah anak Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Terkhusus Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan kakak dari Al-Husain, lebih afdal daripada Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Mana Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu telah antara yang mendatangkan islah. Tetapi Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, dia telah mengatakan kepada Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan inna ibni hadahu ala yadayhi baina ta'ifatain azimatain minal muslimin, sesungguhnya anakku ini, maksudnya cucuku ini, adalah seorang pemimpin dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan melalui beliau antara dua kelompok yang besar dari kalangan kaum muslimin, yaitu kelompoknya Ali radhiyallahu ta'ala an dan kelompok Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Radhiyallahu anhuma qala, Allah meridai keduanya, yaitu Al-Hasan dan Ali bin Abi Talib. Adapun ayahnya Ali, yaitu Abu Talib, meninggal dalam keadaan kafir sebagaimana yang telah kita ketahui dari sekian banyak riwayat yang datang dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hasan, aku telah menghafal, aku telah menjaga dan memelihara dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da' ma yaribuka, da' artinya tinggalkanlah. Ma yaribuka, apa-apa yang mendatangkan keraguan kepadamu. Di sini ada dua bacaan. Kita boleh membaca yuribuka dengan ya yang di dhammah. Juga boleh kita memfathahnya. Yaribuka. Ada dua bacaan. Namun bacaan dengan fathah itu lebih fasih dan lebih masyhur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa-apa yang mendatangkan keraguan kepadamu kepada apa-apa yang tidak mendatangkan keraguan kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu prinsip di dalam Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada apa yang tidak mendatangkan keraguan kepadamu. Hadis ini adalah merupakan potongan dari hadis yang panjang, di mana pada perkataan yang sebelumnya yang tidak disebutkan dalam kitab Al-Arba'in di sini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebelum itu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa inna as-sidqa tumanina wal kadhiba ribah. Sesungguhnya kejujuran itu adalah merupakan ketenangan dalam diri, sedangkan kedustaan itu merupakan sesuatu yang meragukan. Di dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal khaira tumanina wal syarra ribah. Sesungguhnya kebaikan itu mendatangkan ketenangan dalam diri, sedangkan kejahatan dan kejelekan itu adalah keraguan. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau menjelaskan kepada kita sekalian pentingnya sikap kejujuran dan keyakinan dalam diri, bahwa dengan keyakinan pada saat kita mengamalkan amalan-amalan kebaikan dan kejujuran, maka itu akan menimbulkan perasaan tenang dalam diri kita. Ya, sebaliknya keburukan, termasuk di antara keburukan itu adalah sifat berdusta, membiasakan berdusta, ini adalah perkara yang selalu mendatangkan keraguan-keraguan dalam diri kita. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-bir wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Hendaklah kalian selalu bersikap jujur. Ya. Bersikap jujur. Punya sifat jujur. Apa yang terdapat dalam hati kita sama dengan apa yang kita ucapkan dan yang kita amalkan. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada syurga. فَمَزَالَ الرَّجُلُ حَتَّى يَتَحَرَّى الصِّدِقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّقَ. Maka senantiasa seseorang itu bersikap jujur, sampai kemudian dia senantiasa bersikap jujur, sehingga dia dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang siddiq, orang yang benar-benar jujur dalam hati, perbuatan dan amalannya. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ. Dan hendaklah kalian menjauhi perkara dusta. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Karena sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Jadi balasan dari perbuatan kemaksiatan adalah kemaksiatan yang berikutnya. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kemaksiatan itu akan mengantarkan seorang pada neraka. Fama zala ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, dan senantiasa seseorang itu berdusta. Lalu dia membiasakan dirinya untuk berdusta sehingga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Waliyadzubillah. Maka di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apa yang mendatangkan ketenangan pada diri kita di saat kita mengamalkan kebaikan? Dan apa yang mendatangkan keraguan, kegoncangan hati, kelemahan iman, ittirabun fil iman, terjadinya kegoncangan dan keburukan pada keimanan seseorang di saat dia melakukan sesuatu yang meragukan berupa kejelekan dan perbuatan-perbuatan dosa? Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu dari berbagai perkara dosa, perkara-perkara syubhat, kepada apa yang tidak meragukanmu, yaitu perkara yang meyakinkan. Hadis ini sama dengan hadis yang pernah kita bahas dahulu, yaitu hadisnya Nu'man bin Bashir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram pun jelas, di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang tersamarkan, perkara syubhat yang meragukan. Maka itulah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang meragukan itu adalah perkara yang sifatnya tersamarkan, perkara syubhat. Ya. Apa sikap seorang muslim dalam menghadapi perkara-perkara yang sifatnya samar-samar? Dia tidak mengetahui apakah ini halal atau haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdhi." Siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat yang samar-samar itu, dia belum mengetahui hukumnya secara pasti, sehingga kalau dia mengamalkannya akan menimbulkan keraguan pada dirinya. Siapa yang memelihara dirinya dari perkara syubhat, berarti dia telah memelihara dirinya, harga dirinya, dan memelihara agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang menjatuhkan dirinya dalam perkara syubhat, maka dia telah menjerumuskan diri dalam perkara yang haram. Ya, terbiasa kepada perkara-perkara yang samar itu, menganggap remeh, menganggap ringan, akan menjatuhkan dia dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaidah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita. Ya, dalam perkara-perkara yang kita mengetahui di sana mungkin ada dua hal, apakah ini halal atau haram. Maka sebagai seorang muslim yang bersikap wara', hendaklah meninggalkan perkara tersebut, khawatir jangan sampai menjatuhkan diri kita ke dalam perkara yang haram. Karena kita tidak pasti mengetahui hukumnya. Ya. Bukan was-was ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita, pada saat beliau berjalan di depannya ada satu biji kurma. Ada satu biji kurma yang jatuh. Beliau mengambilnya. Akan tetapi beliau tidak memakannya dan beliau mengatakan, laula akhsha an takuna minas sadaqah la akaltuha. Kalaulah bukan kekhawatiran, jangan sampai kurma ini termasuk dari sedekah, niscaya saya akan memakannya. Namun karena ada sikap khawatiran, kurma ini halal ataukah haram? Berada di antara yang halal dan haram, menimbulkan keraguan. Jangan sampai ini termasuk kurma sedekah. Sedangkan Rasulullah dan keluarga Rasulullah tidak dibolehkan untuk makan dari hasil sedekah, maka beliau pun meninggalkannya. Kalau bukan karena kekhawatiran itu, kata beliau, saya akan memakannya. Tapi karena ada keraguan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, da' ma yaribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu. Ini sikap wara', ya. Sehingga seorang muslim itu selalu menjaga diri dalam perkara-perkara yang sekecil apapun. Kalau dikhawatirkan perkara ini akan menjerumuskan kita dalam kesesatan, dalam penyimpangan, dalam perbuatan dosa, maka hendaklah kita menjauhkan diri darinya. Ya. menjauhkan diri itu lebih baik. Namun para ulama menjelaskan, Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menjelaskan hadis hasan ini, kata beliau, at-tadqiqu fit tawaqqufi 'ani syubuhat innama yasluhu liman istaqamat ahwaluhu kulluha wa tashabahat a'maluhu fit taqwa wal wara'. Bahwa orang-orang yang punya sikap kehati-hatian dalam perkara syubhat ini hanyalah baik apabila dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul ingin istiqomah seluruh keadaannya berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga diri, ya. Sehingga dalam perkara-perkara yang tersamarkan antara dia apakah ini halal atau haram, dia menjaga dirinya. Nah, fa amma man yaqa'u fi intihakil muharramati adh-dhahira, adapun orang yang senang melakukan perkara-perkara yang haram yang jelas lalu dia ingin menjaga diri dari perkara syubhat, maka ini tidaklah dilakukan oleh orang yang demikian keadaannya, bahkan diingkari oleh para ulama. Perkara yang besar yang jelas-jelas kemaksiatan dikerjakan, toh perkara yang kecil yang masih tersamarkan justru dia tinggalkan. Ini tidak benar yang seperti ini. Sampai-sampai ada sebagian orang-orang Irak pada zaman itu, ya, mereka datang bertanya kepada Abdullah bin Umar. Pertanyaannya apa? Bertanya tentang hukum membunuh nyamuk. Menumpahkan darah seekor nyamuk, apa hukumnya? Kata Ibnu Umar, subhanallah. Waqad qatalul Husain. Mereka telah membunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhumah. Lalu mereka bertanya dalam masalah darah nyamuk. Darahnya orang saja mereka tumpahkan. Darahnya Husain, ya, kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tumpahkan, mereka bunuh. Bertanya tentang masalah darah nyamuk ngapain? Nah, kata beliau, untuk apa mereka bertanya tentang masalah ini sedangkan mereka orang-orang yang membunuh Al-Husain? Diingkari oleh Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena dalam perkara-perkara yang sangat jelas keharamannya, justru mereka kerjakan. Kok bertanya dalam masalah yang masih tersamarkan? Apa hukum membunuh nyamuk? Nah, demikian pula Bishr ibnul Harith. Ada seorang datang dan bertanya kepada Bishr ibnul Harith rahimahullahu ta'ala tentang seseorang yang ibunya memerintahkan kepada dia untuk menceraikan istrinya. Jadi laki-laki ini berkeluarga, punya istri. Ibunya mengatakan kepada dia, wahai anakku, ceraikan istrimu itu, saya tidak suka. Kata Bishr ibn al-Harith, ya, memang merupakan bentuk berbuat baiknya seorang anak kepada ibunya adalah mentaati apa yang dikatakan oleh ibunya. Nah, kalau kemudian laki-laki ini, anak ini, ya, benar-benar diketahui dalam kehidupannya dia suka berbuat baik kepada ibunya, sehingga kalau dalam permasalahan ini menyebabkan dia durhaka kepada ibunya, maka boleh dia menceraikan. Bahkan itulah yang semestinya, dia ceraikan istrinya karena permintaan ibunya. Akan tetapi kalau misalnya, ya, laki-laki ini mentaati ibunya dalam hal menceraikan istrinya, lalu kemudian setelah dia ceraikan istrinya, dia mendatang ibunya, dia pukul ibunya, dia tempeleng ibunya. Maka untuk apa katanya? Ya, menempeleng ibu, memukul ibu adalah perkara yang jelas keharamannya. Untuk apa dia bertanya tentang masalah ini? Nah, maka jangan dia lakukan, kata beliau. Ya, maksudnya bahwa dalam perkara-perkara yang seperti ini, itu hanya bisa diterapkan oleh mereka yang betul-betul punya keistiqomahan. Berhati-hati dari perkara-perkara yang haram. Apa yang pernah dia lakukan terdahulu, dia segera bertaubat dan menyesali dari perbuatan-perbuatan dosanya tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita perbedaan antara kejujuran dan kedustaan. Dari situ kita akan mengetahui sesuatu ini benar, hak, dan sesuatu ini batil. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, as-sidqu tuma'ninah wal-kadhibu ribah. Kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan untuk kita mengamalkan dan meyakininya. Sebaliknya, kedustaan itu bisa diketahui. Menimbulkan keraguan. Ya, menimbulkan keraguan. para ulama, khususnya para sahabat radhiyallahu taala anhum dahulu, ya, di antara mereka ada yang belum masuk ke dalam Islam pada waktu itu. Mereka bisa membedakan antara dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya Musailamah yang mengaku sebagai nabi, itu dilihat dari sini, ya. Dilihat dari kejujuran dan kedustaan. Dilihat dari keadaan mereka. Mereka mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jujur, ya, dari sikap-sikapnya, dari akhlaknya, dari ayat-ayat yang beliau sampaikan jelas itu bukan dari perkataan manusia, tapi itu datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Berbeda dengan perkataannya Musailamah, salah seorang dari sahabat Nabi yang bernama Amr ibn al-As. Pada waktu itu beliau belum masuk Islam, ya. Beliau sudah mendengarkan tentang Musailamah yang mengaku sebagai Nabi. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilussalihati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr." Ayat ini indah kedengarannya itu. Apalagi kalau dibaca dengan tartil, apalagi kalau memperhatikan maknanya. Demi masa, manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Disebutkan, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Enak kedengaran. Ketika ayat ini Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, kata Amr ibn al-As, waktu itu saya berada di dekatnya Musailamah. Kata Musailamah, juga telah diturunkan kepadaku Al-Quran. Ya, ada surah yang diturunkan padaku. Lalu kemudian Musailamah membacanya. Bacaan surahnya apa? Ya wabr, ya wabr. Wama adraka mal wabr, laki udhunani wa sadr, innaka la ta'lamu ya Amr. Ya, pakai er juga terakhir, tapi ngawur. Orang Arab itu sudah mengetahui rusaknya maknanya, apalagi susunan kalimat bahasa Arabnya terlalu ngawur. Wahai wabr, kelinci. Hai kelinci, hai kelinci, tahukah kamu apa itu kelinci? Punya dua telinga dan dada. Ya, orang tahu punya dua telinga dan dada. Tahukah engkau sesungguhnya mengetahui wahai Amr? Kata Amr ibn al-As ketika mendengarkan itu, wallahi inni la'alamu annaka takdzib. Demi Allah, saya mengetahui secara pasti kamu ini sedang berdusta. Jadi ketahui dari situ saja, ya. Menyebab yakni kita mengetahui yang mana dakwah yang benar dan mana yang dakwah yang dusta. Dilihat dari dalil yang disampaikan, dari hujjah yang disampaikannya. Nah, sehingga begitulah keadaan mereka, para ulama dahulu, mereka menilai, ya, kembali kepada hujjah yang ada. Apabila mereka yakin dengan hujjah tersebut, itu menimbulkan perasaan tenang untuk mengamalkannya. Kalau tidak, akan selalu menimbulkan keraguan. Menimbulkan keraguan. Sehingga dari kalangan para ulama juga, di antara mereka ada yang mengatakan ketika mereka membedakan antara dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya Musailamah yang mengaku sebagai nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba bayangkan ayat-ayat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan itu sangat jelas sekali, punya keindahan makna sampai ahlul balaghah, orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab, mereka tidak mampu menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan satu surah seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Inna fi khalqis samawati wal ard, ya, wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian silih berganti antara siang dan malam. Demikian pula perahu, ya, yang ada di lautan, yang berlabuh di lautan, sesuatu yang memberikan manfaat kepada manusia. Indah kalimat ini. Bandingkan dengan perkataannya Musailamah, kata mereka. Pada saat Musailamah mendatangi istrinya Sajah, baru saja dia menikah. Katanya dia telah mendapatkan ayat. Bunyi ayatnya itu apa? Ya Rabbatal Makhda' qad huyyi alakil madja'. Wahai orang yang memiliki ranjang pengantin, telah disiapkan untukmu tempat tidur. Apa faedahnya ini? Ya, jelek betul kedengarannya. Telah disiapkan tempatmu tempat untuk berbaring. Ya, ada sisi pornonya juga, ya. Naam. Kata para ulama, dari sini sangat jelas menunjukkan indahnya bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan jeleknya bahasa yang disampaikan oleh Musailamah yang menunjukkan bahwa itu bukan dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, tapi itu adalah dari buatan Musailamah Al-Kadzdzab. Walhasil dalam masalah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dengan itu ya menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya dengan hujjah dan nas yang ada, apabila kita telah yakin, maka itu akan menimbulkan perasaan tenang pada saat kita mengamalkannya. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira ini insyaallah taala faedah yang ringkas berkenaan tentang hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat pada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.